Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Al-Allamah Abdul Rahman ibn Hasan al-Syeikh rahimahumullah. Masih tentang Nushrah bab ke-26. Beliau sebutkan qala al-musannif rahimahullah wa yurwa 'anil Hasan, dan diriwayatkan dari Hasan annahu qala la yahullu sihra illa sahir. Tidak ada yang bisa melepas sihir kecuali penyihir pula. Atsar Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam Tahdhibus Sunan. Kata beliau, wa hadzal athar dzakarahu Ibnu Jauzi fi Jami'il Masanid. Juga Ibnu Jauzi dalam Jami'il Masanid. Begitu pula disebutkan atau dibawakan oleh Imam Ibnu Al-Muflih dalam Adab Syar'iyyah. Wal Hasan huwa ibn Abil Hasan. Hasan Al-Basri adalah Hasan ibn Abil Hasan, ma'ruf dengan Hasan Al-Basri. Wasmuhu Yasar bitahtiyah wal muhmala. Yasar nama ayahnya, Hasan ibn Yasar atau ibn Abil Hasan. Al-Basri Al-Ansari maulahum thiqatun faqih imamun min khiyarit tabi'in mata sanata ashrin wa mi'a waqad qarabat tis'in, meninggal tahun 110 di usia sudah mendekati 90 tahun rahmatullahi alaih. Yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri tentunya yang beliau maksud ghaliban, kebanyakannya yang ma'ruf, seringnya yang bisa melepas sihir, pengaruh jahat sihir adalah para tukang sihir itu sendiri. Artinya hanya orang yang tahu dan mendalami dunia sihir, tahu ilmu sihir sehingga dia pun juga musyrik kepada Allah dengan sihirnya, dan telah lalu sihir adalah kufur, syirik kepada Allah, peribadatan kepada syaitan, penyembahan kepada syaitan. Mereka yang bisa melepas sihir, membebaskan orang dari pengaruh jahat sihir. Tapi seperti yang para ulama sebutkan, ini dari Hasan Al-Basri ghaliban, ini keumumannya, bukan berarti secara mutlak pokoknya yang bisa melepas sihir berarti dia penyihir. Belum tentu. Bisa juga itu dengan cara-cara syar'i, ruqyah atau semisalnya yang bermanfaat, mubah, maka boleh. Kembali yang dimaksud Hasan adalah secara umum. Selama cara yang dia gunakan tidak syar'i, tidak ma'ruf dalam syariat, itu yang perlu dicurigai. Khawatir kalau cara yang dia gunakan adalah juga sihir, kemusyrikan dan peribadatan kepada syaitan. Oleh karena itu, ya perlu dipastikan apa dia menggunakan qiraah cara penyembuhannya dengan ruqyah, baca ayat-ayat Quran. Kalau dia katakan enggak, bahkan mungkin enggak bisa baca Quran, tidak pula menggunakan doa-doa yang maksur dalam sunnah juga tidak. Perlu dipastikan lagi, mungkin dia tobi, dokter spesialis apa misalnya. Karena bisa juga, para ulama sebutkan, karena pengaruh sihir memang ada, beneran ada pengaruh pada fisiknya, sehingga sakit misalnya nasallallahu afiya jantungnya, lambungnya, atau apa yang lainnya. Makanya diobati secara fisik, secara kedokteran, mungkin dikasih obat ini, kasih obat itu, suntikan atau lain sebagainya. Biiznillah bisa sembuh. Dokter juga bukan, dengan ruqyah bukan, dokter dia juga bukan, tapi dia mengaku bisa melepas pengaruh sihir. Maka kemungkinan besar dia adalah penyihir. Gak ada lagi sudah apa dikhawatirkan. Demikian Hasan al-Basri menyebutkan dalam asar beliau. Qala al-musannif Qala ibn al-Qayyim An-nushratu halu sihri 'anil mashhur. Musannif Imam Muhammad bin Abdullah Wahab kemudian menukilkan dari Imam Ibn Al-Qayyim, dan seperti kata Syekh Ibn Al-Taymin rahimahullah, penjelasan Ibn Al-Qayyim sangat bagus yang dinukilkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Qala, kata Ibn Al-Qayyim, nushrah adalah melepas pengaruh sihir dari orang yang tersihir. Dan itu kata Ibn Qayyim ada dua macam. Ahaduhuma halun bisihrin mithlihi. Melepas sihir dengan sihir serupa. Kalau yang sono menjahati atau mendolimi korbannya dengan sihirnya, dengan ibadahnya kepada syaitan, minta ini itu ibadah, maka yang ini mau menyembuhkan juga sama, beribadah kepada syaitan, syirik dulu untuk melepas pengaruh sihir ini dari korban. Sama-sama sihir, sama-sama kufur dan syirik kepada Allah. Wa huwa alladhi min 'amali syaitan, dan itu yang termasuk dari amalan syaitan sebagaimana dalam riwayat Jabir. Kata Ibn Al-Qayyim, wa 'alaihi yuhmalu qaulul Hasan, dan itu yang dimaksud oleh Hasan al-Basri pula yang asar barusan, la yahullu sihir illa sahir, tidaklah melepas sihir kecuali tukang sihir. Nah, ini seperti tadi keumumannya demikian. Kalau itu dengan cara-cara yang jahiliyah, syirik, maka haram. Fayataqarrabun nasyir wal muntashir ila syaitan bima yuhib fayabtulu amaluhu anil mashur. Maka diminta untuk bertakarrub ibadah kepada syaitan kedua belah pihak, dari pihak nasyir, fa'ilnya na nusroh, yang ngobati, yang menyembuhkan, yang melepas sihir, dia juga ibadah, nyembah-nyembah kepada syaitan. Muntasir, pasiennya yang kena sihir, disuruh nyembah juga kepada syaitan, suruh sujud, suruh nyembelih, suruh nyari ayam hitam, suruh apa, suruh itu sembelih, dikorbankan untuk syaitan. Alhamdulillah. Apa yang syaitan senangi, yang syaitan inginkan, dia harus nurut, suruh lakukan ini, suruh lakukan itu. Dengan itu gugur dan lepas pengaruh sihir itu dari si korban. Dan ini pelajaran penting dan diingatkan juga oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu adanya pengaruh positif dalam tanda kutip pada sesuatu, adanya manfaat dalam tanda kutip pada sesuatu tidak berarti itu benar atau boleh. Adanya manfaat berguna, sembuh pada sesuatu bukan berarti boleh ini, berarti benar ini. Kalau batil tidak mungkin berhasil, belum tentu. Hatta itu yang syirik, yang itu sihir, bisa membawa dampak positif. Dalam artian sembuh korban yang kena sihir, terlepas sihirnya, semula sakit, semula seperti orang linglung, semula karena jiwanya dikuasai, jadi sembuh normal seperti sedia kala. Tapi yang menjadi pertanyaan, proses untuk dia sembuh ini benar tidak? Pengaruhnya ada positif, positif dalam artian dia baik, dia jadi sembuh. Tinggal yang dia jalani itu boleh tidak dalam syariat, dibenarkan apa enggak. Belum tentu yang ada hasilnya itu kemudian boleh dan benar, belum tentu. Makanya penting, orang suka tertipu karena hal-hal semacam ini. Fulan ahli ngobati ini itu, bukan dukun lah dia, khawatir gini loh. Buktinya fulan sembuh itu, dulunya stroke berat, dulunya gak bisa jalan, dulunya buta sekarang melihat. Mungkin bukan sesuatu yang mustahil. Fulan buktinya sudah divonis, sudah mati, sudah tinggal nunggu hari oleh para dokter, dibawa ke fulan sembuh. Masa sihir seperti itu? Ya bisa jadi sembuhnya orang bukan pertanda itu benar. Adanya hasil dan manfaat bukan pertanda itu boleh. Tidak identik keduanya, antara suatu perbuatan dengan boleh atau benarnya perbuatan itu, antara dampak dengan hukum perbuatan itu gak ada hubungan. Dan itu penting, terbukti sekarang bisa melepas sihir ini dengan sihir, tapi padahal sihir haram, kufur, syirik billah. Jangan orang menggadaikan agama dan imannya hanya karena urusan sakit atau yang semisalnya. Watani, yang kedua kata Ibnul Qayyim, an-nusra birruqyah wa ta'awudzat wal adwiyah wa da'awatil mubahah fahadha jaiz. Nusra, penyembuhan dengan cara ruqyah, ta'awudzat dengan dibacakan pada korban, ta'awudzat-ta'awudzat, dia dilindungkan kepada Allah agar Allah yang menjaga, melindungi dia, menyembuhkan dia, melepas sihirnya, dipasrahkan kepada Allah. Wal adwiyah, atau dengan dawa, obat macam-macam, bisa herbal, bisa yang lain, daun ini, daun itu, termasuk nanti akan disebutkan dari Ibnu Battal menukilkan yang cukup mujarab, bermanfaat adalah dengan daun bidara, sidr, melepas pengaruh sihir. Dan doa-doa yang ma'ruf, yang mubah. Maka yang semacam ini kata Ibnu Qayyim jaiz, boleh. Wa mimma jaa fi sifatin nusratil jaizah, termasuk athar yang menyebutkan sifat nusrah yang boleh. Marwahu Ibn Abi Hatim wa Abu Syekh an Laits Ibn Abi Sulaim qala, dari Laits, balaghani anna haula'il ayat shifa'un minas sihr bi'idznillah. Sampai kepadaku, kata Imam Laits, bahwa ayat-ayat berikut menyembuhkan dari pengaruh sihir dengan izin Allah. Tuqra fi ina fi hima, ayat-ayat ini dibacakan di bejana, mangkok, baskom yang terisi air, dibacakan di situ. Tsumma yusabbu ala ra'sil mashhur, setelah selesai dibacakan, airnya nanti dituangkan, disiramkan di kepala orang yang terkena sihir. Al-ayah allati fi Yunus, yaitu di surat Yunus, di ayat 81-82. Falamma alqaw qala Musa ma jiktum bihi sihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhibbullahu alhaqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Falamma alqaw, ketika para tukang sihir itu melempar tali-tali mereka, qala Musa, Nabi Musa alaihissalam di hadapan mereka mengatakan, ma jitum bihi sihir, yang kalian bawa ini, yang kalian datangkan ini sihir, kalian mau mempraktikkan sihir di sini, innallaha sayubtilu, dan Allah akan menggugurkannya, Allah akan menghancurkannya, dan Allah tidak akan membenahi amalan orang yang bikin kerusakan, termasuk sihir. Dan sihir merusak, mendolimi orang, menyakiti orang. Allah tidak akan benahi, Allah tidak akan sempurnakan perbuatan orang-orang yang merusak, termasuk para tukang sihir ini, para dukun. Wa yuhibbullahul haqqo, dan Allah mengangkat dan membenarkan al-haq dengan kalimat-kalimatnya, walaupun murka karena itu orang-orang mujrim, pelaku-pelaku dosa, terutama sihir ini. Ini ayat dibacakan di baskom tadi. Juga wa qawluhu, firman dalam Al-A'raf 118, fawaqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Fawaqa al-haqqu, maka tegaklah al-haq dan batallah, hancurlah, rusak segala yang mereka perbuat, termasuk sihir. Ila akhiril ayatil arba. Wa qawluhu juga dalam firman Allah di Toha, innama sona'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Yang mereka lakukan hanyalah tipu daya sihir, dan penyihir tidak akan pernah jaya. La yuflih, tidak akan pernah jaya dimanapun dia berada, apapun yang dia perbuat, gak akan jaya karenanya, akan Allah hancurkan. Lalu ayat-ayat ini, kata Laits bin Abi Sulaim, dibacakan, dan ini ruqyah syar'iyyah yang boleh seperti Ibnu Qayyim katakan, setelah dibacakan, dituangkan di kepala, disiramkan di kepala orang yang kena sihir, suruh duduk dan disiram dengan izin Allah, karena ayat menunjukkan bahwa semua yang mereka lakukan adalah kerusakan. Di ayat pertama, wala innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Rusak tidak akan dibenahi amalannya oleh Allah. Juga innallaha sayubtilu. Allah akan batalkan. Allah hancurkan. Juga di Al-A'raf, wa batala ma kanu ya'malun. Batal, gugur, hancur apa yang mereka perbuat. Wala yuflihu sahir haitsu ata, dan tidak akan jaya tukang sihir itu apapun yang mereka perbuat. Yanfa biiznillah. Qala Ibn Battal fi kitabi Wahab bin Munabbih, kata Ibn Battal di kitab Imam Wahab bin Munabbih, an ya'khudha sab'a waraqat min sidrin akhdar, termasuk syar'i pula kamu ambil 7 lembar daun sidr yang hijau, daun bidara. Fayudakuhu baina hajarain, ditumbuk di antara 2 batu. Jadi hancurkan daun bidaranya. Tsumma yadribuhu bilma, kemudian taruh di tempat baskom atau semisalnya, lalu dituangkan air padanya. Wa yuqra'u fihi ayatul kursi wal qawaqid, dibacakan di situ ayat kursi, kemudian qawaqil. Qawaqil ini ayat surat-surat yang dimulai dengan kul. 3 surat terakhir, kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, ditambah juga dengan kul ya ayyuhal kafirun, dibacakan di situ. Tsumma yahsu minhu 3 hasawat, kemudian diminumkan tiga teguan. Tsumma yaghtasilu bihi, kemudian dimandikan. Dimandikan dengan air tersebut. Yadhhabu anhu kullu ma bihi, dan akan hilang pengaruh sihir itu yang ada pada dirinya. Wa huwa jayyidun lirajul idza hubisa an ahlihi, dan itu bagus terkhusus pada kasus suami istri yang dihalangi untuk berhubungan. Padahal suaminya masih cinta, istrinya pun masih cinta kepada suaminya, tapi keduanya tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Sihir. Berhasil dengan cara yang disebutkan tadi, daun bidara biidznillah akan lepas pengaruh sihir tersebut. Dan disebutkan bahwa cara yang semacam itu mujarrab, terbukti dari tajarib para ulama, cara yang bermanfaat, pengalaman, berdasarkan pengalaman para a'immah dan para ulama, yang fa' biiznillah. Walhasilu anna ma kana minhu bisihir fayahrum, wama kana bil Qur'an wad da'awat wal ad'iyah al mubaha fajaiz, wallahu a'lam. Intinya, selama nusyrah dengan sihir maka itu haram. Dan tampak tentunya, terlihat, sebagaimana yang syar'i pun terlihat, gak ada yang tersembunyi. Misalnya dia ngamalkan ini, kalau dia ngerti ilmu, dia bacakan ayat-ayat tadi, seperti kata Lais bin Abi Sulaim, berarti syar'i dia kerukia dengan ayat. Atau dia minta daun bidara 7 lembar, dia tumbuh, kasih air, dibacakan ayat kursi, qawaqil ini tadi, suruh mandikan, berarti dengan rukyah syariah, kelihatan. Atau dibacakan ke orangnya, mungkin Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Adapun yang satunya, ya kelihatan juga. Dia enggak baca Quran, wala hadith, wala doa, wala daun bidara, wala air di baskom. Dia pakai menyan, komat kamit, baca mantra ini itu. Dan subhanallah, dari wajahnya pun terlihat yang ini bercahaya, sahibul ilm, sahibul tauhid, terlihat bersih cerah wajahnya. Yang itu zulumat, ba'daha fawqa ba'd, gelap wajahnya, na'udzubillah, mengerikan. Ya, karena ta'amulnya dengan syaitan membuat dia juga seperti syaitan, teman dekat dia dan kawannya yang selalu bersamanya syaitan. Wajahnya pun seperti syaitan, membuat ngeri dan takut orang. Al-Muhim itu jelas. Termasuk tidak kalah pentingnya An-Nashir yang merukyah Ar-Raqi juga berpengaruh. Beda efek dan pengaruh rukyah itu jika itu dari sahibul iman, orang yang beriman, orang yang istiqomah, orang yang bertauhid, orang yang ikhlas kepada Allah, berpengaruh. Dengan orang yang lain mungkin yang dibaca sama, ayat-ayat yang sama, rukyah-rukyah yang sama, doa-doa yang sama, tapi kadang tidak membawa efek. Tetap saja yang mamsus, yang terkena kemasukan jin atau sihir, tetap saja yang salah bukan doanya, yang salah bukan rukyahnya, tapi orangnya. Nggak berpengaruh. Makanya disebutkan dari Imam Ahmad yang semisal ini, ketika itu Imam Ahmad yang membacakan, sembuh orangnya dengan izin Allah. Ketika ayat yang sama, doa yang sama dibacakan oleh selain beliau, enggak ada pengaruhnya. Maka berpengaruh orangnya. Enggak sembarangan kemudian ruqyah syar'i, ruqyah syar'i. Hada hizbi, hada sahibul bidah, hada sahibul hawa, yang itu ikhwani, yang itu tablighi, yang ini. Pengaruhnya. Termasuk pula tanda-tanda, walaupun tidak dipastikan, tapi biasanya pertanda kalau kadza, mendusta, mau makan harta orang dengan batil, adalah disebutkan keluarnya sesuatu dari korban, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah pernah menyebutkan di Madinah ada seorang yang sudah diamati lama oleh hay'ah. Lazim begitu dipropagandakan ahli ruqyah syariah, ahli ngobati ini. Bahasa sampai ketika dipegang, nah, kamu dari mana tahu ini cara syar'i, ruqyah yang syar'i? Oh iya, tahu dari mana kamu fulan itu kemasukan jin, kena sihir? Ya, saya ruqyah terus, fulan itu fulan, saya ruqyah, subhanallah keluar dari perutnya anak anjing kecil. Bulan yang lain aku rukyah, subhanallah keluar dari perutnya apa itu, gurita yang punya tentakel itu banyak kakinya. Bulan dan bulan itu sakit begini, aku rukyah keluar dari mulutnya kata atau apa begini. Ya akhi, kamu ini tukang rukyah wa ila penjaga kebun binatang. Semua binatang kamu masukkan keluar dari perut manusia. Salah satu pertanda kadzab. Makanya mereka sebutkan sahibu sina'atain kadzab. Orang yang ngaku ahli di dua bidang kadzab. Seringnya dusta. Mau makan dan ambil harta orang dengan batil. Dia ahli, misalnya saja, ahli bangunan. Wow. Ahli di situ. Entar ada yang sakit, dia juga sebagai tim ahli ruqyah syar'iyah. sakit juga ahli medis, herbalis, ahli ini, ahli itu. Kadzab, ini orang mau makan harta orang dengan batin. Nanti mungkin kalau perlu ada kerusakan elektronik, dia juga ngaku bisa, ahli saya, itu bidang saya. Ntar ada masalah lain lagi, apa pertanian, ini keahlian saya di sini. Semuanya dia ahli, ya kadzab. Nggak mungkin. Walhasil beberapa tanda kalau orang itu berdusta dan tidak dengan cara syar'i melakukan nusyra atau penyembuhan dari pengaruh sihir. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.